kesetiaanku ini. Ku sangka kau permata, rupanya kuli paling membisa. Ku pasrah dan berdoa, semoga tambah jiwaku. Oh tetapi aku benci.